Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi kitab at-Tarikh al-Bidayah wa an-Nihaya, thumma kanat wiq'atu Ulayyas fi safarin ayda. Setelah kejadian beberapa peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid di wilayah Irak, kemudian masuk kepada Ghazwat al-Ulayyas. Ulayyas nama tempat. Wadhalika anna Khalidan, sebab pertempuran atau perangan yang terjadi ini karena Khalid bin Walid radhiyallahu an kana qad qatala yawm al-wuljah ta'ifatan min Bakr ibn Wa'il. Beliau telah membunuh sekelompok manusia dari Bani Bakr ibn Wa'il, min nasara al-arab, dari nasara Arab, mimman kana ma'al furs, yang ikut bergabung bersama Faris memerangi kaum muslimin. Fajtama'a asyairuhum wa ashadduhum hanaqan Abdul Aswad al-Ijli. Maka kemudian keluarga mereka pun berkumpul sepakat untuk mengadakan balas dendam, dan yang paling marah dan paling keras kemarahannya adalah Abdul Aswad al-Ijli. Wa kana qad qatala lahu ibnun bil qad qutila lahu ibnun bil ams, yang juga anaknya telah terbunuh. Fakatabul a'ajim faarsala ilaihim azdashir jaishan, maka mereka pun mengadakan perjanjian mukatabah dengan a'ajim, sehingga azdashir mengutus atau mengirim pasukan bala bantuan kepada mereka. Fajtama'u bimakanin yuqalu lahu Ulayyas, mereka pun berkumpul di satu tempat namanya Ulayyas. Fabainama hum qad nasabul lahum simatan fihi ta'amun yuriduna aklah idh ghafalahum Khalidun bijayshi. Ya subhanallah, Khalid ibn Walid pantang menyerah. Tatkala mereka sudah siap, sudah membentangkan tikar mereka untuk makan, tiba-tiba Khalid ibn Walid datang dengan pasukannya. Ya subhanallah. Falamma ra'awhu asyara man asyara minhum bi akli at'am wa adami al-i'tina bi Khalid. Begitu mereka melihat pasukan Khalid ibn Walid, ada di antara mereka mengatakan, makan aja, enggak usah peduli dengan pasukan Khalid ibn Walid. Ada di antara mereka menyarankan, udah makan aja, enggak, cuekin aja sudah. Wa qala amiru Kisra bal nanhadu ilai. Tetapi amiru Kisra mengatakan, sebagai panglima perang mereka, ndak, tetap kita harus hadapi mereka. Falam yasma'u min, tetapi tidak didengar sama sekali. Rupanya dianggap alah pasukan Khalid bin Walid, mungkin dianggap remeh mungkin. Falamma nazala Khalidun taqaddama baina yaday jayshi. Tatkala Khalid bin Walid turun dengan pasukannya, beliau pun maju di hadapan, turun dari kendaraan masing-masing, beliau pun maju di hadapan pasukannya. Wanada bi'ala sawtihi li syuj'anin min man hunalika min al-Arab. Aina fulan? Aina fulan? Kemudian Khalid bin Walid teriak dengan sekeras suaranya memanggil para pemberani yang mereka bawa dari kaum musyrikin tadi. Menantang, aina fulan? Aina fulan? Mana di antara fulan? Mana fulan? Khalid bin Walid menantang mereka. Fakulluhum talakka'u anhu illa rajulan, semua mereka pun mundur, enggak ada yang berani nantang, menerima, melayani tantangan Khalid bin Walid, kecuali salah seorang di antara mereka namanya Malik bin Qais min Bani Jadarah. Fa innahu baraza ilai faqala lahu Khalid, orang ini nekat dan berani tampil menghadapi tantangan Khalid bin Walid. Maka Khalid mengatakan, ya ibnal khabithah, wahai anaknya orang yang khabithah, ma jarra'aka alayya min bainihim wa laysa fika wafa. Kata Khalid bin Walid, alangkah beraninya kamu mendahului teman-temanmu yang sungguhnya lebih berani daripada kamu. Alangkah beraninya kamu menghadapi tantanganmu yang sungguhnya kamu enggak, bukan lawanku. Wa laysa fika wafa, bukan lawanku. sombong di medan tempur enggak apa-apa. Di medan tempur kalau kelihatan loyo itu enggak ada gunanya. Kata Khalid bin Walid, siapa kamu itu? Enggak ada apa-apanya. Laisa fika wafa, betapa beraninya, lancangnya, tetapi kamu itu enggak ada apa-apanya. Bukan lawanku, bukan tandinganku. Fadarabahu faqatalah, sekali penggal mati. Sopetente. Ternyata sekali dipenggal oleh Khalid bin Walid mati. Fanafaratil aajim anit ta'am wa qamu ila silahi faqtatalu qitalan shadidan jiddan. Maka mereka pun semuanya bercerai-berai meninggalkan makanan mereka dan masing-masing mengambil pedang, dan akhirnya mereka pun bertempur dengan pertempuran yang sangat dahsyat dan bersambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlallahu barakallahu fikum.